ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Istisqa, kitab meminta hujan. Bab yang ke-25, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, bab idza habbatir rih, bab idza habbatir rih, bab apabila angin berhembus. Maksudnya apa yang perlu dilakukan, apa yang disunnahkan, apa yang menjadi tuntunan ketika angin berhembus. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu hadis di bawah bab ini dengan nomor 1034. Beliau mengatakan, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Humaidun أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Anas bercerita, apabila adalah angin yang kencang, ar-rihus syadidah, angin yang kencang, apabila berhembus, ya, urifa dzalika, diketahuilah itu, fi wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam, pada wajah nabi alaihi salatu wassalam. Diketahuilah itu, maksudnya adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya, karena angin bisa jadi merupakan bala tentara yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum atau menyiksa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah jalla fi'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha berkuasa, bisa menjadikan angin yang berhembus itu sebagai siksa, hukuman, azab, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang dahulu. Maka Nabi SAW bila ada angin berhembus kencang, nampaklah itu di wajah Nabi SAW. Di sini dapat diketahui dari raut wajah Nabi SAW, maksudnya adalah ya, kecemasan, ketakutan. Ya, sebagaimana pada riwayat-riwayat atau bab-bab yang telah berlalu, Nabi SAW bila awan tebal, ya, ketika ada awan yang tebal, hitam, Nabi SAW mondar-mandir, keluar masuk rumah, sampai kalau sudah turun hujan, barulah raut wajahnya nampak cerah. Dan Nabi SAW membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Begitu juga ketika angin berkencang, jika angin berhembus kencang, maka nampak di raut wajah Nabi SAW perubahan. Berubah dari awalnya biasa-biasa saja, nah, kemudian ketika angin tersebut berhembus, mulai nampak raut wajah Nabi yang menggambarkan atau menceritakan bahwa Nabi SAW dalam keadaan khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Beliau tahu bagaimana Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan sebagian umat yang dahulu yang diutus kepada mereka nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasul-rasul Allah, dibinasakan oleh Allah salah satunya dengan angin kencang yang berhembus. Nah, kalau ini adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin berhembus, maka itu yang perlu kita tauladani, kita contoh, kita tiru. Bukan hanya ketika angin itu berhembus kita biasa-biasa saja dan kita merasa seperti halnya awan tebal, merasa bahwa itu hanya sekedar akan menurunkan hujan, tidak tersimpan di belakangnya siksa dan hukuman. Ya, jadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa, maha berbuat, dan kita yang jauh dari kepatuhan kepada Allah, lengah dan lalai dari mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman-aman saja ketika keadaan seperti itu, ketika awan tebal sebelum turunnya hujan, belum tentu turun hujan, atau kalaupun turun hujan tetapi membawa kesengsaraan atau kebinasaan. Kemudian ketika angin juga berhembus kencang, kita biasa-biasa saja. Sekian ya makhluk Allah atau makhluk di muka bumi ini yang mendapatkan imbas dari angin kencang. Ya. Dan berbagai macam bentuk angin yang berhembus. Bermacam bentuk angin yang berhembus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menolong orang-orang beriman dengan angin. Menolong orang-orang yang beriman dengan angin. Sebagaimana Allah perintahkan angin membawa awan untuk digiring menuju tempat orang yang beriman agar diturunkan hujan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin ke pasukan Khandaq. Pasukan Khandaq, angin kencang berhembus yang menjadi penyebab lemahnya pasukan Quraisy ketika itu yang bersekutu dengan suku-suku dan bahkan dengan orang Yahudi untuk menghancurkan Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin ya untuk menolong nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya dan juga menghancurkan pasukan musuh ya. Jadi bab ini adalah bab yang merupakan adab dan mengajarkan kepada kita sikap ketika angin berhembus kencang. Sementara doa ya di sini hanya sekedar sikap ya, keadaan diri bagaimana ketika angin berhembus, itulah yang berhembus kencang, itulah yang diceritakan oleh Anas sebagai pelayan Nabi SAW yang melayani Nabi hampir 10 tahun, melihat keadaan Nabi bahwa setiap kali angin berhembus kencang nampak raut wajah Nabi berubah. Berubah raut wajahnya yang maksudnya adalah kecemasan dan kekhawatiran, takut bila-bila angin tersebut membawa siksa dan hukuman. Ya, siksa dan hukuman. Dan ini yang luar biasa. Padahal kita dipertontonkan terus ya di media-media atau berbagai media akibat dari angin kencang. Ya, akibat dari angin kencang pohonlah yang tumbang, atap rumahlah yang terbang. Banyak yang terjadi dengan angin kencang, tetapi ternyata ini setiap kali angin berhembus kencang ya, setiap kali angin berhembus kencang, dan ini sesuatu yang biasa dilihat oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbandingannya tadi ketakwaan kepada Allah, banyaknya beribadah, apa dekatnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap saja dia khawatir ketika angin berhembus kencang terhadap hukuman dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan kita justru yang jauh dari ibadah yang banyak, dari takut kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala, merasa aman ketika angin berhembus kencang. Ya, merasa aman ketika angin berhembus kencang. Dan Allah bercerita di surat Al-Ahqaf. Ya, di surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza falamma ra'au." Italian. Falamma ra'auhu 'aridan, Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Ya. Qalu hadha 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu, ya, melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ya. Bukan hanya takut, ya, tetapi menganggap bahwa itu nikmat. Padahal di belakangnya adalah hukuman. Sementara Nabi SAW tahu bahwa angin itu nikmat, hujan itu nikmat, tetapi ketika itu awan tebal, angin kencang, justru dia khawatirkan di belakang itu ada siksa dan hukuman. Nah, ini yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian kali kita mengalami atau merasakan angin berhembus kencang. Ya, subhanallah, luar biasa. Nah, keadaan yang seperti ini kita munculkan. Rasa takut, rasa cemas. Bila mana itu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu bab yang ke 25, dan di bawah di dalam syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan, ya, menambahkan jika ada angin yang bertiup kencang, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya, wa syarri ma ursilat bih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di samping sikap tadi, rasa khawatir, cemas, raut wajah berubah, tidak ada lagi tidak nampak lagi raut kegembiraan yang biasa, yang awalnya normal, tiba-tiba angin berhembus kencang berubah, ada raut-raut kekhawatiran, kecemasan, kemudian ditambahkan dengan doa tadi, ya, doa Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya saya meminta, memohon di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, angin itu kebaikan yang menjadi sebab dikirimkan angin tersebut. Kemudian perlindungannya, itu kan permohonan, ya, kemudian perlindungannya, wa a'udzu bika, sebenarnya sangat mudah menghafal doa ini karena dia sama, cuma pengulangan saja. Dia pengulangan saja. Perbedaannya cuma as'aluka dengan a'udzubika. Awalnya as'aluka, in Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kemudian wa a'udzubika min syarriha. Kalau tadi khaira kan, di sini syar. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya, dia perubahan antara khair dengan syar. Kalau khair itu permohonan, Allahumma inni as'aluka, ya, kemudian khairahnya berbaris atas, berbaris, ya, berbaris atas khairaha, wa khaira ma fiha, wa khaira ma ursilat bihi, wa a'udzu bika min, karena ada min, syarriha, wa syarri ma fiha, wa syarri ma ursilat bihi. Mungkin itu panduan untuk menghafalnya. Ya. Letakkan yang pertama di atas, yang permohonannya di atas, yang perlindungannya di bawah untuk memperbandingkan kalimatnya. Allahumma inni as'aluka. Ini semua permohonan seperti itu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, saya sungguhnya saya meminta kepadamu khairaha, kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang menjadi sebab dikirimkan angin ini. Kemudian, karena angin itu kan dikirim oleh Allah untuk tujuan, untuk sebab, dan pasti ada. Kemudian perlindungan, meminta perlindungan dari Allah, wa a'udzu bika min syarriha, lawan dari khair, min syarriha, wa syarri ma fiha, sama dengan di atas, cuma perbedaan cuma syar, wa syarri ma fiha, wa syarri ma ursilat bihi, persis dengan kalimat di atas, cuma perubahannya cuma pada syar, yang mana dia juga berbaris kasrah karena di sebelumnya ada min. Ada min. Ini mungkin tambahannya. Kemudian di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya menambahkan ini yang mungkin lebih pendek doa ketika angin berhembus kencang di samping keadaan khawatir cemas tadi adalah Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Mudah sekali. Perbedaan cuma riyahan dengan rih. Ya. Riyahan, rihan. Kalau dalam permohonannya adalah Allahumma ja'alha, ya Allah jadikan angin ini, jadikan dia, yang maksudnya adalah angin itu, riyahan. Angin yang berhembus. Kemudian, wala taj'alha rihan. Dan jadikanlah, dan jangan jadikan dia angin yang berhembus. Loh, kok bisa? Bertentangan. Jadikanlah dia riahan, angin yang berhembus, dan jangan jadikan dia rihan, angin yang berhembus. Dalam Al-Quran, penggunaan kata riah dengan rih berbeda. Ya. Dia hurufnya sama, ra dengan ya dan ha. Ra, ya dan ha. Ya. Cuma yang ya, riyahun, ra, ya, alif, ha, riyah. Yang satu lagi tanpa alif, rihun, ya, rihun, ya, rihun. Riyahnya sukun, dan setelahnya langsung ada ha. Kalau riyah, itu angin nikmat. Riyah adalah angin nikmat. Angin yang membawa hujan, yang berkah. Angin yang membawa benih-benih tanaman, ya, yang ada di bunga-bunga untuk dibawa ke tempat yang lain, angin yang membawa kesejukan, membawa apa, memberikan kepada kita kenyamanan, membawa aroma-aroma yang tidak sedap untuk dipindahkan ke tempat yang lain, itu namanya dalam bahasa Arab riyah, riyah yang ada dalam Al-Quran penggunaan riyah itu semuanya untuk angin yang berupa nikmat. Tetapi kalau rih, itu siksa, hukuman, bencana dan malapetaka. Apa? Rih. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai riyah. Dan jangan jadikan sebagai rih. Ya. Bacaan doanya apa? Allahumma ja'alha riyahan, wala taj'alha rihan. Mana yang lebih mudah? Yang pendek lebih mudah. Mana yang lebih bagus? Kedua-duanya. Ya. Riha wa syarri ma fiha wa syarri ma usilat bih. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Subhanallah, kalau keadaan kita seperti ini, setiap angin berhembus, subhanallah, akan membuat kita selalu takut kepada Allah, selalu cemas kepada apapun yang ada di muka bumi ini, menggiring kita untuk selalu menjaga diri, mengontrol, jangan sampai kita melampaui batas-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tambahan dari Syekh Al-Utsaimin. Sementara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari cuma satu, yaitu hadis bagaimana Nabi bersikap nampak dari raut wajahnya kecemasan, kekhawatiran, dan ini didukung oleh riwayat yang lainnya. Yang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awan tebal. Ya, awan tebal. Sekian kali awan tebal ada di angkasa Pekanbaru ini. Bagaimana sikap kita? Ya. Apalagi kalau sudah musim hujan. Ya. Sebentar-sebentar kelam. Sebentar-sebentar kelam. Sedang hujan saja kelam. Setelah hujan kelam. Hampir-hampir atau nyaris kita tidak melihat matahari. Rasa ketakutan mungkin susah untuk hadir. Bahwa bisa jadi itu penyebab banjir, penyebab bencana, penyebab ini, penyebab itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya makhluk Allah. Allah bisa mengerahkan apapun juga sebagai tentaranya. Bukankah Allah yang mengirimkan kutu ke kerajaan Firaun? Pasukan kutu. Allah mengirimkan angin topan, mengirimkan kata, mengirimkan banjir darah kepada kerajaan Firaun, dan semua dijadikan oleh Allah bala tentara. Ya. Dan kita kemarin di Sahih Muslim, ya, diberitahukan oleh Nabi SAW tentang kemahabesaran Allah, tentang Ya'jud Ma'jud, bencana yang besar setelah Dajjal muncul. Dajjal sudah dibunuh, datang Nabi Isa yang membunuhnya, kemudian manusia dalam keadaan aman, tiba-tiba muncul Ya'jud Ma'jud dan menghabis serta melululantakkan semua. Wahum min kulli hadabin yansilun. Dari setiap ketinggian seakan-akan air bah. Tidak ada yang menghalangi mereka. Habis semua. Dibinasakan oleh Ya'jud Ma'jud. Bagaimana Allah membinasakannya? Hanya dengan virus. Hanya dengan virus. Dikirimkan oleh Allah virus naghaf. Semacam ulat yang mengancam pernafasan. Masuk ke hidung. Ya. Masuk ke hidung dan seketika habis Ya'jud Ma'jud. Bergelimpangan semua dan tidak tersisa walau satu pun. Bagaimana maha kuasanya Allah untuk membinasakan apapun yang maha, yang sombong angkara murka di muka buminya? Mudah bagi Allah. Pandemi corona ini luar biasa. Menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Pelajaran bagi orang yang beriman. Bagaimana maha kuasanya Allah SWT. Lalu kenapa kita masih sombong kepada Allah? Tidak mau mengibadati Allah. Tidak mau patuh kepada Allah. Merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi SAW sebagai tauladan dan tuntunan mengajarkan itu semua. Akhlak yang luar biasa. Rasa takut kepada Allah. Pengagungan terhadap Allah. Akhlaknya. Pengagungan terhadap Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin berhembus kencang dia takut, awan tebal dia takut. Karena alam semesta ini makhluk Allah yang diatur dan diurus dan dikuasai oleh Allah jalla fi'ala. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-26. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis sabah. Nusirtu bis sabah. Nah, ini yang tadi sempat kita sampaikan bahwa angin terkadang Allah jadikan sebagai pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Kasus perang Khandaq, dia angin kencang. Cuma siksa hukuman bagi Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman sebagai pertolongan. Ya, sebagai pertolongan. Dan terkadang angin yang dikirim oleh Allah membawa keberkahan. Ya. Dia angin kencang juga. Ya, angin kencang. As-Saba adalah di sini diartikan angin timur. Ya, angin timur. Aku ditolong dengan angin timur. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyampaikan atau menjelaskan bahwa angin itu ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Di dalam hadis ini ada dua, nanti akan ada dua jenis angin. Yang pertama soba, yang kedua dabur. Yang pertama soba, yang kedua dabur. Bukan dapur ya. Dabur pakai ba, dabur. Kemudian nanti ada yang ketiga, angin utara ya, dan angin selatan. Ya, angin utara dan angin selatan. Ada empat macam angin sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya, yang mengatakan wa minar riyahi aidan, ya, di antara angin selain dari yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca, ada lagi angin yang namanya Al-Janub. Al-Janub selatan. Kemudian Ash-Shimal utara. Ya, utara. Baik, kita akan baca hadisnya. Hadis 1035. Sebentar. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muslim. Muslim ini bukan Imam Muslim ya. Ya, bukan Imam Muslim. Ya. Imam Bukhari dengan Muslim satu tingkat. Ya, satu tingkat. Maksud di sini gurunya Imam Bukhari namanya Muslim Ibn Ibrahim Al-Asadi Al-Azdi Al-Farahidi maulahum. Abu Umar Al-Basri yu'rafu bis-Shahham wa yuqalu bil-Qassab. Ini Muslim yang dimaksud, bukan Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim An-Naisaburi, ya. Yaitu yang punya Sahih Muslim. Di sini Muslim maksudnya adalah Muslim Ibnu Ibrahim Al-Asdi Al-Asadi. Kemudian qala haddatsana Syu'bah عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا. نصرت بالصبا. Saya diberi pertolongan, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan as-saba. As-saba angin. Jenis dari angin yang di sini diartikan dengan angin timur. Ya. Sebagian dari anginnya. Nusirtu bisaba. Ada nama angin itu yang as-saba. Yaitu angin timur. Wa uhlikat adun. Itu yang tadi kita singgung. Yaitu umat-umat yang disiksa atau dihukum, dibinasakan oleh Allah dengan angin. Wa uhlikat adun. Dan dibinasakan kaum Ad. Kaum Ad adalah umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka Nabi Hud. Kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah, di antara hukumannya adalah dengan angin yang dinamakan dengan ad-dabur, ya, dengan angin barat. Dengan angin barat yang binasakan, anginnya sama-sama kencang, anginnya sama-sama kencang, cuma kencang angin soba itu membawa keberkahan. Ya. Kencang angin soba membawa keberkahan, membawa nikmat dan menjadi pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Sementara kencangnya dabur yang dikirimkan oleh Allah kepada umat tertentu adalah membinasakan. Ya, membinasakan. Inilah dua jenis angin yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama as-saba, yang digunakan atau dijadikan oleh Allah sebagai penyebab pertolongan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang memang dikirimkan oleh Allah angin tersebut untuk untuk menenangkan. Ya, untuk menenangkan. Bisa jadi dia tidak terlalu kencang untuk menyejukkan, untuk menenteramkan. Ada kalanya angin itu membuat orang bersemangat. Ya. Membuat dada lapang. Ya, memasukkan energi dan kekuatan. Ini yang dimaksud dengan as-saba yang diartikan angin timur. Kemudian bukan berarti ketika dinamakan angin timur berhembusnya semata-mata dari timur. Ya. Semata-mata dari timur. Dinamakan angin barat karena berhembusnya semata-mata dari barat. Ya. Dinamakan dengan angin selatan, angin utara, ya, itu hanya penamaan dan bisa jadi memang datang dari arah-arah yang disebutkan dalam namanya. Ya. Kemudian ini yang pelajaran yang menjadi pelajaran bagi Nabi SAW, bagi kita ya, dari pernyataan Nabi bahwa Allah memberinya pertolongan dengan saba, ya, dan mencelakakan kaum Ad dengan dabur. Kemudian nanti ada jenis angin yang lain, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, al-janub al-shimal atau ar-riyah al-janubiyah. Ar-riyah al-janubiyah atau ar-riyah al-shamaliyah. Fahadihi al-arba' tahubbu minal jihati al-arba'. Kata Ibnu Hajar, bahwa angin yang empat ini berhembus dari empat arah tersebut. Ini asalnya. Hembusannya dari, kalau angin timur dari timur, kalau angin barat dari barat, kalau angin selatan dari selatan, kalau angin utara dari utara. Dan bisa jadi ketika Allah kirimkan, orang yang merasakan mendapatkan kesempatan untuk mencari tahu dari mana arahnya. Ya, dari mana arah angin itu berhembus. Kemudian bila mana, kata Ibnu Hajar, wa ayyu rihin habbat min baini jihataini minha yuqalu laha nakba. Kalau ada angin yang berhembus di tengah-tengah antara timur dengan selatan atau dengan utara, utara dengan barat, barat dengan selatan dengan barat, di antara arah mata angin tadi berhembus dari tengah-tengah, maka itu bukan lagi namanya angin yang empat tadi. Bukan lagi namanya angin yang empat. Sebagaimana arah juga berbeda, bukan lagi timur tetapi timur laut, barat daya. Ya. Nah, ketika angin itu berhembus dari timur laut atau dari barat daya, itu namanya lain lagi. Bukan nama yang empat tadi, as-saba, ad-dabur, as-syamaliyah, dan janubiyah. Kata Ibnu Hajar, namanya an-nakba. Ya, an-nakba. Nun, kaf, ba, alif, hamzah. Nakba. Ya. Namanya an-nakba. Yang menjadi pelajaran penting bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang sama. Dia kan angin semuanya. Yang berhembus dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, kan semuanya angin. Nah, cuma yang menjadi rahmat yang dikirimkan oleh Allah untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang beriman, itu dikirimkan dari arah mata angin tertentu seperti as-saba tadi dari arah timur. Kemudian bila mana dari arah barat, ini bencana. Tetapi bukan mutlak. Ya. Jangan setiap angin berhembus kita lihat, oh ini dari timur, alhamdulillah. Bisa jadi itu menjadi juga bencana bila mana kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pelajaran yang kita ambil bahwa angin tetap angin yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari arah yang berbeda-beda. Dan dalam hadis yang di bab yang pertama kanat arrih idza habbat, arrihu syadidah idza habbat, kata Anas, bila mana angin berhembus kencang. Anas tidak menceritakan dari barat, dari utara atau dari selatan. Setiap angin berhembus dan kencang hembusannya, Nabi SAW berubah raut wajahnya. Berubah raut wajahnya. Tidak. Kalau seandainya dari arah timur yang disebut dengan Saba, Nabi ceria. Tidak. Nabi berbahagia, Nabi gembira. Tidak. Bila mana angin berhembus kencang, dari mana, dari arah manapun, Nabi berubah raut wajahnya. Kemudian kita juga ketika berdoa tadi, kalau anginnya dari barat, karena itu yang membinasakan kaum 'Ad. Kalau anginnya dari utara, misalnya angin utara, iya. Lalu kita mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha atau Allahumma inni a'udzubika min syarriha, karena ini biasa angin bahaya. Ya, angin ini angin menghancurkan, melulantakkan, lalu kita baca doa. Tidak. Setiap angin berhembus kencang dari arah manapun, tentunya adalah membaca doa tadi. Raut wajah tetap seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, berubah karena khawatir. Jadi penentuan arah mata angin ini bukan merubah tuntunan. Ya. Jangan setiap angin berkencang, oh nanti kita deteksi dulu, ini arahnya dari timur, berarti soba, ini nikmat ini. Walaupun berhembus kencang, lalu kita tidak berubah raut wajah, ya, atau tidak ada doa meminta perlindungan dari Allah, Allahumma ja'al hariyahan wala taj'al harihan, tidak ada. Oh ini kan dari timur, soba, sudahlah aman-aman saja. Tidak. Tuntunan yang pertama adalah setiap angin berhembus kencang, dan kita tidak dituntut untuk menentukan dari mana arahnya. Kita tuntunannya adalah setiap berhembus kencang, maka Nabi SAW berubah raut wajahnya, kemudian muncullah doa-doa yang tadi menjadi tuntunan untuk menambah pahala, untuk menambah kepatuhan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi itu berita dari Nabi bahwa dia ditolong oleh Allah dengan soba, sementara kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah dengan dabur dan juga ada angin-angin yang lain. Contoh surat Al-Ahzab ayat 9, ini yang tadi kita katakan di perang Khandaq. Makanya dinamakan di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu apa artinya? Sekutu. Al-Ahzab sekutu. Al-Ahzab sekutu, dan itu nama lain dari perang Khandaq. Ya, nama lain dari perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang sekutu, Ghazwatul Ahzab. Ya, di surat tersebut Allah ceritakan bagaimana Allah membinasakan orang Quraisy yang mengepung Madinah, menyerang Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Lihat rihan di sana? Rihan. Tadi rihan itu apa? Angin siksa, angin hukuman, angin azab. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha, juga diutus oleh Allah malaikat sebagai bala tentara untuk menolong Nabi SAW. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Di surat apa ini? Al-Ahqaf. Ya. Yang tadi ya, bal huwa masta'jaltum bih falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi. Ini lanjutannya. Bal huwa masta'jaltum bihi. Mereka mengatakan itu awan yang membawa hujan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang kalian minta segera diturunkan, yaitu siksa. Rihun, lihat rih, bukan riyah. Rihun fiha 'adzabun alim. Ya, rihun fiha. Makanya kita dalam doa tadi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Wa syarri ma fiha. Karena ini angin yang di dalamnya ada azab. Angin yang di dalamnya ada azab. Rihun fiha 'adzabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu mengluluh lantakkan segala sesuatu karena perintah Allah atau berdasarkan perintah Allah Tuhannya. Fa asbahu la yura. Besok paginya mereka tidaklah terlihat dari perkampungan tersebut illa masakinuhum, melainkan pemukiman atau tempat tinggal mereka. Jadi yang dicari oleh angin itu orangnya. Jadi orangnya yang dibinasakan semua, kalaupun nanti ada tempat kediaman atau rumah-rumah yang menjadi imbasnya, cuma mungkin atapnya saja. Jadi ketika perkampungan kaum Ad atau yang diceritakan surah Al-Ahqaf ini setelah kejadian dilihat, diperiksa, ya, tempat tersebut ternyata yang terlihat cuma bangunan-bangunan yang tersisa. Ya, harta benda diterbangkan, manusianya dibinasakan oleh angin. Ya, ini luar biasa berita dari Allah tentang salah satu bala tentaranya yaitu Rih. Di surat Fussilat, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim riha. Ya. Rihan ini tadi, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Rih itu angin siksa, angin hukuman. Makanya kata rih ini digunakan oleh Allah dalam berbagai ayat yang intinya menceritakan tentang hukuman. Di surat Fussilat ini, tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan mereka dan Dia lebih hebat kekuasaannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, maka kami tiupkan rih. Ya, rih. Ya, fa arsalna alaihim, kami kirimkan kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat bergemuruh kepada mereka, yang sangat kencang. Angin itu kalau sudah kencang bersuara. Suaranya menakutkan. Benda-benda yang diterpanya pun mengeluarkan suara. Ya. Mengeluarkan suara dan juga mencemaskan. Mencemaskan. Ya, subhanallah, tanpa ada, ketika kita berada di tempat kosong, ya, desiran atau hembusan angin yang kencang itu bersuara yang menakutkan. Suaranya menakutkan. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sarsara. Sarsara, rihan sarsara. Dia bukan hanya kencang, tetapi dia juga mengeluarkan suara. Dan suara itu juga menjadi siksa. Ya. Kemudian di surat Az-Zukhruf, ya qaumi alaysa li mulku Misra, wa hadhil anharu tajri min tahti, afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. Ini kesombongan Fir'aun, ya, yang diantara hukuman yang Allah kirimkan kepadanya sehingga dia tidak mampu melawannya adalah angin. Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a. Yang pertama kali dikirimkan oleh Allah angin tadi, yang dinamakan dengan apa? Tufan, angin berhembus kencang. Tidak ada cara. Tidak pernah berhenti. Ya, terus berhembus. Ya. Nah, kemudian Fir'aun merasa tidak akan mungkin ini berlanjut lama dan tidak ada cara untuk mengalihkannya, maka dia mencari solusi yang paling utama, yang dia tahu itu solusi satu-satunya. Siapa? Nabi Musa. Meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah untuk menghentikan, dan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan Fir'aun, ya, hilang seketika dengan hanya angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan angin. Ya. Masuk angin saja kita kesusahan. Iya. Masuk angin kalau sudah kembung luar biasa. Untuk kentut saja kalau sudah kita terkentut leganya luar biasa. Makanya jangan main-main dengan anginnya. Ya, wallahu a'lam. Selesai kita dari bab yang ke-26. Ya. Kemudian kita akan selesaikan karena ini bab akan menjadi akhir dari bab 28, ya. Menjadi akhir dari kitab kita Istisqa. Ya, 28. Kita akan selesaikan dua bab lagi. Hah? Tadi malam saya kok melihat 28, ya. Saking semangat. Bab yang ke-27, babu maqila fi zalazili wal ayan. Ya. Bab tentang gempa dan tanda-tanda. Ya. Az-zalazil, gempa. Al-ayat, tanda-tanda, maksudnya kejadian-kejadian yang terjadi yang merupakan tanda kemahabesaran Allah, terutama di akhir zaman. Ya, terutama di akhir zaman. Dan gempa yang terjadi atau yang sering terjadi ini juga merupakan tanda kiamat. Ya, tanda kiamat. Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari, itu hadis-hadis yang menceritakan tentang banyaknya terjadi gempa dan tanda-tanda yang lain yang merupakan tanda-tanda kiamat. Ya. Hadis 1036, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, hadatsana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala akhbarana Abu Zinad an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah, tidak tegak kiamat, hatta yuqbadal ilmu, sehingga ilmu diangkat. Jadi sebagai tanda kiamat adalah ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bagaimana Allah mengangkat ilmu. Wa taksural zalazil, ini yang kedua. Tanda kiamat yang kedua itu tanda kecil, ya. Banyak terjadi gempa. Ya, di mana-mana. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu atau masa mendekat atau semakin mendekat. Wa tadhhara al fitan, dan bermunculan fitnah-fitnah. Wa yaksural harju, dan banyak al-haraj. Dan banyak al-haraj. Wa huwal qatlu, kata Nabi, al-harju itu adalah membunuh. Banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Wa huwal qatlul qatlu, al-haraj itu kata Nabi adalah membunuh-membunuh. Hatta yaksura fikumul mal fayafid. Ini tanda yang berikutnya. Yaitu sampai juga tidak terjadi hari kiamat sampai banyak pada kalian harta. Banyaknya harta, melimpah ruahnya harta, mudahnya mendapat harta, itu adalah tanda kiamat. Kalau begitu, alhamdulillah masih jauh hari kiamat. Susah cari duit sekarang ini. Harga naik, ya. Harga barang naik, jadi masih jauh hari kiamat. Baik, kita uraikan, ya. Yang dimaksud oleh Bukhari adalah tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat yang diberitakan oleh Nabi. Di antaranya adalah kasratuz zalazil, yaitu gempa. Yang pertama, kemudian ayat-ayat yang lain atau tanda-tanda yang lain yang di sini disebutkan oleh Nabi, SAW ada beberapa. Yang pertama, qabdul ilm. Dicabutnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu dengan cara wafatnya para ulama. Nabi SAW tegaskan, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an biqabdil ulama, intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada ulama. Tiba-tiba ulama si fulan jadi bodoh. Itu bukan itu yang dimaksud. Tiba-tiba si fulan tidak tahu apa-apa lagi padahal dia ulama besar sebelumnya. Dicabutnya ilmu bukan dengan cara itu. Ya. Bukan dengan cara menjadikan orang yang awalnya alim kemudian jadi tidak mengetahui sama sekali. Tetapi kata Nabi, innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Ya. Meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, nanti kalau sudah tidak ada tersisa seorang ulama pun, ya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka terpaksalah manusia mengangkat ulama sendiri. Ya, karena mereka butuh ulama. Manusia butuh ulama. Butuh tokoh agama yang mengajarkan, membimbing, ya, mengarahkan. Maka karena tidak ada lagi ulama, diangkatlah al-juhala. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, diletakkan di tempat yang seharusnya ditempati oleh siapa? Oleh ulama. Fasu'ilu, maka mereka yang tidak ulama tadi ditanya tentang agama, tentang ini, tentang itu. Fa'aftau, dan mereka pun memberi fatwa. Fa'aftau bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka ulama-ulama itu sesat karena tanpa ilmu dan menyesatkan. Jadi diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya ahli-ahli ilmu. Kemudian taksurul zalazil, ini yang berhubungan dengan inti bab kita, banyaknya terjadi gempa. Banyaknya terjadi gempa. Sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa. Tetapi kita semakin banyak terjadi gempa, justru semakin lupa kepada kiamat. Ya, semakin membanggakan diri kepada Allah. Bahkan muncul manusia yang berhasil menemukan detektor gempa. Ya, akhirnya pongah, angkuh. Atau mendapatkan penemuan membangun bangunan-bangunan yang anti gempa. Lupa juga kepada Allah. Lupa kepada Allah. Akhirnya yang tadi menemukan bangunan anti gempa dibangga-banggakan. Ya, dibangga-banggakan. Ya, tidak ada yang ingat. Di tempat yang sering terjadi gempa pun, manusia tidak tahu bahwa orang-orang yang di situ tidak sadar bahwa gempa terus terjadi. Tidak sadar. Lupa kepada Allah. Maksiat merajalela. Ya. Dan segala macam penyimpangan dilegalkan. Semua yang mengarah kepada ketuntunan Allah dipersulit dan dipersempit. Padahal tempat itu seringkali terjadi gempa. Dan tanda-tandanya mereka abadikan. Ada foto-fotonya. Sebagian tempat yang bangunannya masih tersisa dan tidak ditempati lagi, itu dibuat, diletakkan di dindingnya foto-foto hasil gempa. Korban akibat dari gempa itu, kemudian ada pengunjung-pengunjungnya, di sana mereka bermaksiat ria. Padahal yang mereka lihat itu hukuman bencana. Di tempat yang sama, Nabi SAW lewat di tempat diturunkan azab untuk umat yang dahulu, berlari. Takut. Ya. Ketika lewat di Madain Saleh, tidak jauh dari Madinah, sekitar tidak sampai 250 kilo dari Madinah. Madain Saleh. Sekarang menjadi objek wisata. Di sana diturunkan hukuman siksa oleh Allah untuk kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, menjadi tempat wisata. Sekarang tempat-tempat turunnya bencana jadi wisata. Saya pernah masuk ya, walaupun di tempat, bukan hanya di situ tempat kejadian bencananya, tetapi itu salah satu bentuk tempat sebagai saksi buta bencana tersebut. Di Banda Aceh. Ya. Kapal yang besar yang seharusnya di tengah lautan, ini di tengah daratan. Ya. Di sana diperlihatkan foto-foto dan di sana orang subhanallah seakan-akan tidak tahu Allah menyaksikan. Berbuat maksiat di sana. Kebetulan ketika itu kita ambil, tidak tahu masih ada videonya, video pendek memberikan, mengambil ibrah. Betapa maha kuasanya Allah dan mengajak manusia untuk selalu sadar, selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah SWT. Yang sangat menyedihkan muda-mudi berpasangan, berpotret ria di sana, bergandengan tangan, berpacaran di tempat sebagai saksi tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di salah satu museum di negeri kita ini, di tidak jauh di tempat kita ini. Tempat akibat gempa tahun 2009 kalau tidak salah. Ya, gempa Padang. 2009. Ya. Akan ada foto-fotonya, dijadikan museum. Di sana orang melihat seakan-akan tidak punya hati, tidak punya perasaan bahwa itu adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan seketika Allah bisa melakukan untuk kedua kalinya di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Maka gempa merupakan tanda kiamat. Tanda kiamat. Banyaknya terjadi gempa tanda kiamat dan seharusnya orang-orang yang beriman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yataqarabuz zaman, berdekatannya waktu, ya, berdekatannya waktu. Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Ibnu Hajar menukilkan ada yang mengatakan ini maknanya zahir, yaitu waktu siang dan malam begitu cepat terasa, ya. Pergantian baru tadi sebentar, sekarang pagi tiba-tiba kita sudah malam pula, ya. Ini hari kiamat semakin terasa cepatnya perjalanan waktu, ya, siang dan malam bergantiannya terasa tidak terlalu lama. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah keberkahan waktu semakin berkurang. Orang dahulu dengan waktu satu jam menghasilkan sekian banyak produksi, ya. Sementara kita dengan satu hari tidak punya apa-apa. Orang sekarang ini dari pagi sampai nanti petang tidak ada apa-apa. Tidak satu persen pun uang kalau dunia, ya. Sebesar pun uang tidak. Duduk sana, duduk sini, bolak-balik sana. Dan bahkan mengeluarkan bukan untuk memasukkan. Yang ada apa? Belanja dan tidak ada pemasukan. Ya. Satu hari penuh. Itu dalam urusan dunia. Apalagi ibadah. Tidak ada. Sebagaimana dahulu para ulama itu dengan beberapa waktu saja. Dengan umur yang pendek. Berkarya dengan sebanyak-banyaknya. Sementara kita umur panjang. Tidak banyak ibadah yang kita bawa. Ini juga di antara makna wa taqarrubuz zaman. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala memberikan makna yang luar biasa, yaitu semakin mendekatnya jarak tempuh, semakin cepatnya jarak tempuh. Ini juga termasuk makna ya taqarrubuz zaman. Kita dahulu, ya, ketika masih awal-awal kuliah itu Pekanbaru Jakarta terasa jauh. Ya, terasa jauh. 30 jam, 31 jam. Ya. Iya, 30 jam. Sekarang orang pagi ini mau Jakarta tinggal booking, dan bookingnya tidak perlu kemana-mana. Lewat HP, kemudian dia langsung ke bandara. Langsung ke bandara. Nanti sore balik lagi Pekanbaru. Ya. Sama dengan orang berangkat umroh. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Buya Jufri Effendi Wahab. Rahimahullah. Seringkali bercerita, apalagi di akhir-akhir. Kita ketika itu sudah mulai beranjak dewasa, ya, kelas 2 SMA. Yang ketika itu juga sebagai tenaga pengajar, orang yang tempat beliau bercerita, ya. Seringkali dia menyampaikan azamnya untuk umroh. Ya. Kalau bisa ada kesempatan Buya, berangkatlah umroh, katanya. Hanya sebatas angan-angan. Dan cita-cita dan tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga pasti sudah dapatkan pahala. Ya. Sekarang ini lulusan Timur Tengah baru tiba di sini, besok dia umroh. Ya. Bisa dia umroh besoknya. Baru selesai dia S1 misalnya, pulang. Satu bulan setelah itu dia berangkat umroh. Sangat mudah. Bulan depan dia berangkat lagi. Bulan berikutnya dia berangkat lagi. Apalagi kalau dia pulang membawa nama travel, ya. Atau menjadi pembimbing travel. Kapan mau dia berangkat. Tidak ada rasa kesusahan untuk berangkat. Rasa kerinduan tidak ada lagi. Orang kalau susah berangkat dan berangkatnya didorong oleh rasa rindu, ini rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Upaya untuk bisa berangkat, rasanya berbeda. Nah, ini ma'asyiral muslimin, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan antara makna wa yataqarrubuz zaman adalah jarak tempuh sudah cepat. Ya. Saya pertama kali berangkat Bangkinang Pekanbaru itu ketika melalui Pekanbaru untuk menuju Kepulauan Riau. Masih usia kelas 2 SD. Ya. Usia kelas 2 SD, terasa jauh sekali Bangkinang Pekanbaru ini. Ya. Kemudian balik lagi kelas 5 SD, kelas 4 SD. Pulang setelah itu, kemudian balik lagi ke sana, kelas 4 sampai tamat. Balik lagi untuk melewati Pekanbaru, pelabuhan Sungai Duku, terus langsung ke Tanjung Pinang, pakai kapal kayu itu. Ya. Apa namanya, pompong, ya. Nah. Bangkinang Pekanbaru terasa jauh sekali. Sekarang dari satu jam sebelum maghrib kemarin, saya berangkat Mangkinang, isi kajian, pulang lagi. Ya, pulang lagi. Perjalanan satu jam kurang lebih, sampai kita ke sana dahulu luar biasa. Ini menunjukkan tanda kiamat. Tanda kiamat. Menurut penafsiran Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian, watadharul fitan, bermunculannya fitnah-fitnah yang sangat banyak. Ya, terjadi di mana-mana. Fitnah ini pertumpahan darah, ya, pertikaian. Kemudian fitnah yaitu munculnya subuhat-subuhat dalam agama, ini juga fitnah. Penyimpangan-penyimpangan agama, ini juga fitnah. Ya. Kemudian banyaknya terjadi bunuh-membunuh atau pembunuhan. Sebagaimana tafsirkan langsung oleh Nabi, al-qatlul qatlu. Mudah membunuh. Sangat tidak berharga nyawa bagi manusia ketika itu. Ya. Mengatakan mesti mati, si fulan mesti mati. Ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang. Ah, udah, lenyapkan saja. Ya. Udah, lenyapkan saja. Atau hanya dengan isyarat habis. Ya. Ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Dalam Islam, nyawa itu sangat berharga. Dan bahkan Islam turun salah satu pilarnya adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, nasab. Makanya diharamkan zina oleh Islam agar keturunan itu jelas. Kalau sudah berzina, keturunan tidak jelas. Bahkan dalam menikah pun, bila mana dia perempuan, tidak tahu siapa yang akan menikahkannya. Tidak ada, kecuali wali hakim. Kabur atau bukan kabur malah, terputus seketika keturunan, nasab tidak ada. Makanya al-waladu lil firash, anak hasil zina itu adalah punyanya kasur, yaitu wanita. Dia punya kerabat di dunia ini cuma ibunya. Tidak punya ayah dalam agama kita. Tidak punya keluarga yang lain. Kalau sudah tidak punya ayah, maka dia tidak punya keluarga yang lain. Karena nasab dalam agama cuma dari ayah. Ya. Tanda kiamat yang lainnya yaitu melimpah ruahnya harta. Dan ini juga terjadi di masa Imam Mahdi, kemudian juga di masa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di masa Nabi Isa setelah terbunuh Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, maka melimpah ruahlah harta. Ya, dan keberkahan luar biasa. Karena orang beriman yang tersisa. Pengikut Nabi Isa beriman semuanya. Nanti barulah berubah. Sebagaimana sunnatullah. Nah, nanti keberkahan dari harta yang sedikit luar biasa. Kata Nabi SAW, dengan susu seekor unta saja, itu satu provinsi ya, bisa menikmatinya. Satu ekor unta bisa dinikmati susunya oleh satu provinsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu ekor sapi di bawahnya, satu ekor kambing juga susunya diminum oleh satu suku malah. Nah, ini gambaran tentang melimpah ruahnya harta, sehingga Nabi juga mengatakan sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima pemberian. Mau ini enggak? Padahal berharga sekali. Mau HP dengan harga 25 juta. Sudah tidak mau. Saya lebih dari itu ada punya. Dikasih mobil yang harganya miliaran rupiah, dia tidak menerima. Karena dia punya semua. Semua punya. Dan alhamdulillah belum sampai seperti ini. Ya. Baik. Itulah hadis yang ada di bawah bab yang ke-27. Nampaknya memang dua bab yang tersisa kita tunda untuk menyelesaikan kitab Al-Istisqa ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan kita sediakan waktu tanya jawab. Hah? Hah? Ya. Ternyata masih tersisa satu hadis ya. Dua atau berapa hadis? Maaf. Berarti gabungkan saja dengan pelajaran yang akan datang. Kalau tersisa dua hadis lagi. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya saya ketika mempersiapkan pelajaran bukan dengan kitab. Dengan apa? Dengan kitab yang PDF. Ya. Jadi syarahnya pun di PDF karena dia persiapannya bukan di meja, tetapi di perjalanan pulang duduk di tengah di, ketika singgah di jalan duduk buka kitab. Karena kalau mencari waktu untuk persiapan pelajaran susah, karena sampai di rumah sudah jam 11, setengah 12. Ya. Jadi itu yang mungkin menyebabkan banyak yang ada yang tertinggal dari hadis-hadis yang ada di sebuah bab. Ada pertanyaan? Baik. Doa. Inni kuntu minal zalimin. Ya. Iya. Itu kan permohonan agar diampuni oleh Allah, dirahmati, diselamatkan oleh Allah. Dan doa yang sangat utama dalam kesempitan. Maka dinamakan doa ul-kerbi, doa kesempitan. Sudah tidak nampak lagi cara untuk keluar, terkurung dalam masalah. Maka Allah SWT satu-satunya kita untuk meminta. Dalam kesempitan apapun juga, tetapi ini doanya adalah dalam kesempitan. Doanya Nabi Yunus, Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Meminta ampunan, meminta rahmat dan kasih sayang. Ya, istighfar ada di sana. Cukup? Ya, baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته